إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, kita lanjutkan daurah pra Ramadan. Setelah kita pada hari yang pertama menyelesaikan tafsir secara singkat dari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 197, masuk kita kepada hadis-hadis yang datang di dalam masalah puasa ini. Dan kita memilih kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, karena beliau adalah Syafi'i al-Madhab, dan kitab ini banyak dipelajari di negara kita, dan beliau rahimahullah telah mengumpulkan banyak hadis yang berkaitan dengan puasa di dalam kitab ini. Kemudian insyaallah semoga bisa kita selesaikan dalam waktu 5 hari karena jumlah hadisnya di sini ada 57 atau 58, maka minimal kita bisa menyelesaikan 12 hadis setiap harinya. Baik. Insyaallah hari ini sampai hadis yang ke 664. Baik, Iqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Kitabus Siyam. Iya. Kitabus Siyam. Siyam sebagaimana telah berlalu penjelasannya, secara bahasa dia adalah menahan. Shamat khailun 'anil ta'am, maksudnya adalah kuda menahan diri dari memakan. Secara bahasa dia adalah menahan. Menahan apa saja? Termasuk di antaranya adalah menahan ucapan. Ini juga dinamakan dengan puasa. Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang Maryam, "Inni nadartu lirrahmani sauman." Sauman di sini maksudnya adalah bernazar untuk menahan diri dari berbicara. "Falan ukallimal yauma insiya." Ya, beliau tidak akan berbicara dengan seorang pun hari tersebut. Berarti menahan diri dari berbicara, dan beliau menggunakan kalimat sauman karena secara bahasa memang dia adalah imsak. Adapun secara syariat, maka asyam adalah menahan yang khusus di waktu yang khusus dari orang yang khusus atau dilakukan oleh orang yang khusus dari perkara-perkara yang khusus. Dia adalah menahan yang khusus, bukan menahan secara mutlak. Dari sisi waktunya, ya, dia memiliki waktu khusus, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa dalil dari Al-Quran terbit fajar? Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Apa dalilnya sampai ghurubus syams dari Al-Quran? Thumma atimmu siyama ilal lain. Taib, an syai'in makhsus, dari sesuatu yang khusus, yaitu makanan, minuman, ya, jima', maka ini muttafaqun alaih. Makan, minum, berjima ini membatalkan puasa. Apa dalilnya dari Al-Quran? Tidak boleh makan dan minum. Tadi ayatnya. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abiyadu minal khayatul aswadi minal fajr. Berarti makan dan minum sampai fajar. Setelah fajar enggak boleh. Tidak boleh mendatangi istri. Apa dalilnya dari Al-Quran? Uhilla lakum lailatul siyam. Dihalalkan di malam hari. Berarti naharus siyam enggak boleh. Lailatul siyam boleh, tapi naharus siyam tidak boleh. Taib. Min syakhsin makhsus, dari orang yang khusus, yaitu yang memiliki sifat tertentu. Dia adalah seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf artinya baligh, berakal. Adapun anak kecil maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, kecuali untuk latihan saja, tanpa mengharuskan kepada mereka. Baik. Dan berpuasa ini memiliki faedah yang banyak, dan sudah kita singgung ketika kita membahas tentang tafsir firman Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Beliau mendatangkan hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari dan tidak pula dua hari. Di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, jangan sampai kita mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari dan dua hari. Ya, sebagian orang dengan tujuan yang baik, yaitu ingin semangatnya dia untuk melaksanakan puasa, khawatir apabila ternyata Ramadan sudah masuk, sehingga dia berpuasa satu hari sebelum datang Ramadan atau dua hari sebelum datang Ramadan. Terkadang dia ada di antara mereka yang berpuasanya satu hari untuk menghilangkan keraguan tadi, ada di antara mereka yang dua hari. Baik satu hari atau dua hari, dua-duanya tidak diperbolehkan. Bisawmi yawmin wala yawmin, enggak boleh. Baik didahului dengan satu hari atau dua hari. Misalnya diperkirakan Ramadan kalau enggak hari Kamis, hari Jumat. Kemudian dia berpuasa di hari Rabu satu hari, atau dia berpuasa di hari Selasa dan Rabu. Dan ucapan beliau la taqaddamu, asalnya la tataqaddamu. Dihilangkan tak di sini. Asalnya adalah la tataqaddamu. Dan la di sini larangan, karena la-nya adalah la nahiyah. Dan asal dari larangan adalah litahrim. Artinya hukumnya haram berpuasa satu hari sebelum datangnya Ramadan atau dua hari sebelum datangnya Ramadan, ya Selasa dan Rabu misalnya seperti contohnya tadi, atau berpuasa di hari Rabu saja. Ini hukumnya bukan mendapatkan pahala, justru berdosa. Ya, menunjukkan bahwasanya tidak cukup seseorang memiliki niat yang baik. Harus sesuai dengan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya jangan berpuasa satu atau dua hari ya satu hari atau dua hari, selama dua hari sebelum datangnya Ramadan. Ini sunnah beliau. Kemudian beliau mengecualikan illa rajulun, kecuali seseorang, dan penyebutan rajul di sini bukan pembatasan laki-laki saja, tapi maksudnya adalah laki-laki dan wanita. Penyebutan rajul hanya litaglib, karena laki-laki tentunya lebih lebih mengalahkan litaglib. Sehingga disebutkan di sini rajulun, maksudnya adalah laki-laki dan juga wanita. Kana yasumu shauman falyasum. Sebelumnya dia sudah yasumu shauman, ya sudah berpuasa atau melakukan sebuah puasa. Ini maksud adalah sudah terbiasa melakukan puasa sebelumnya, yaitu menjelang puasa atau menjelang datangnya bulan Ramadan, orang ini sudah memiliki kebiasaan berpuasa. Mungkin dia puasa Nabi Daud pas satu hari sebelum datangnya Ramadan, atau dia puasa Senin Kamis, terbiasa puasa Senin Kamis pas ya satu hari sebelum datangnya Ramadan, atau dua hari sebelum datangnya Ramadan, atau kok puasanya tidak punya kesempatan untuk mengqadha kecuali di hari tersebut, satu hari sebelum Ramadan atau dua hari berturut-turut sebelum Ramadan dia mengqadha, atau bernadar, berpuasa nadar. Maka ini masuk semuanya dalam yasumu shauman, dan itu semua menunjukkan bahwasanya dia tidak, tujuan sebabnya karena dia makan, dia berpuasa, enggak masalah. Berarti yang dilarang apabila tujuannya adalah untuk hati-hati, seperti yang dilakukan oleh sebagian. Enggak ada puasa hati-hati, yang jangan-jangan ini adalah bulan Ramadan, enggak. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan ucapan beliau falyasum maksudnya adalah silahkan, boleh, boleh untuk berpuasa. Ya, bukan diwajibkan, tapi maksudnya adalah silahkan, diperbolehkan. Baik. Dan di antara hikmahnya, ada di antara ulama yang mengatakan di sini supaya jelas terpisah antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Ya, supaya terpisah antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Karena kalau sampai nyambung rancu, ini ya puasa sunnah atau puasa yang wajib. Tapi ketika dipisahkan, maka jelas perbedaannya. Kemudian juga itu tadi, maksudnya adalah menghindarkan diri dari takalluf yang membebani diri, atau ta'amuk, ta'annut yang berlebihan di dalam agama, kemudian ingin menghilangkan keraguan tadi, akhirnya dia berpuasa. Halakal mutanatti'un, kata Nabi. Ya, celaka bagi orang yang berlebihan. Dan dikhawatirkan orang yang demikian karena berjaga-jaga tadi, termasuk orang yang berlebihan di dalam agamanya. Alhamdulillah, ya, perkaranya jelas dalam Islam, ya nanti akan disebutkan hadisnya ya, tentang masalah ru'yatu hilal. Ya, kalau tidak melihat bagaimana, kalau melihat bagaimana, itu sudah jelas, tidak perlu ada keraguan di sana. Baik, yang selanjutnya. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qol man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa shahahu ibn Huzaimah wa ibn Hibban. Baik. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qol man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, hari yang dilakukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Karena tanggal 30 Sya'ban itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah ikut Sya'ban, yaitu tanggal 30. Karena yang namanya hari atau jumlah hari dalam satu bulan maksimal adalah 30. Tanggal 30 itu ada kemungkinan benar tanggal 30. Karena ada kemungkinan dia tanggal 30. Kalau tanggal 30 berarti enggak berpuasa. Dan ada kemungkinan dia tanggal 1. Kalau tanggal 1 berarti harus berpuasa. Berarti di sini ada keraguan. Apa kata Ammar bin Yasir? Beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah memaksiati Abul Qasim. Dia berpuasa pada hari tersebut, tujuannya adalah karena ihtiyat tadi, karena ingin berhati-hati. Kalau tujuannya itu, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Tapi kalau tujuannya memang dia sudah terbiasa berpuasa pada hari tersebut, maka ini boleh, seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama. Sungguh dia telah berbuat maksiat, menunjukkan bahwasanya berpuasa di hari tersebut adalah dosa, bukan ya amal soleh. Karena di sini beliau menamakan ini sebagai maksiat, dan maksiat artinya adalah dosa. Maka seperti yang tadi kita sampaikan, hukum berpuasa di hari tersebut kalau tujuannya adalah untuk ihtiyat, berhati-hati, ini hukumnya haram. Dikuatkan dengan ucapan Ammar bin Yasir di sini, faqad asa Abul Qasim. Abul Qasim adalah Nabi SAW, dan ini adalah kunyah beliau. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak boleh kita berkunyah dengan kunyah Nabi SAW, karena beliau mengatakan, wala takannau bi kunyati, janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Dan ada yang mengatakan boleh secara mutlak, dan ada di antara mereka yang memberikan perincian, kalau ketika beliau masih hidup enggak boleh, tapi kalau setelah beliau meninggal dunia maka boleh. Sehingga kita melihat ada di antara ulama mereka yang berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, seperti kalau tidak salah Al-Baghawi, beliau adalah Abul Qasim, dan juga yang lain. Karena mereka ada yang berpendapat setelah meninggalnya Nabi enggak masalah. Di sana ada hadis yang menyatakan demikian. Dan yang lebih hati-hati kita berkunyah dengan kunyah yang lain, yang masih banyak di sana kunyah. Nah, wa dzakaruhu al-Bukhari ta'liqan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini, itu ucapan Ammar bin Yasir di sini, ta'liqan, tidak menyebutkan sanad, tapi langsung ia menta'liqnya kepada Ammar bin Yasir. Baik. Kemudian wa wasalahu al-khamsah. Ta'liq ini kan termasuk yang munqati'. Tapi kalau ta'liqat yang ada di dalam Al-Bukhari, maka ini memiliki nilai tersendiri. Kalau Al-Imam Al-Bukhari menta'liq dan dia mengatakan qala, misalnya qala Ammar bin Yasir. Kalau beliau mengatakan qala, berarti beliau sudah menjazm. Ya, sudah menjazam yaitu memastikan sanad dari beliau sampai yang ditaklik itu sahih. Sanad dari beliau sampai yang ditaklik itu sahih. Jadi enggak usah khawatir tentang ta'liqat yang ada di dalam Al-Imam Al-Bukhari apabila beliau mengatakan qawla, yaitu menjazm. Di sini disebutkan Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kemudian mengatakan wa qala Silah an Ammar man shoma yawma syak faqad asa Abul Qasim. Berarti di sini ditaklik sampai ke Silah, ya, rawi dari Ammar bin Yasir. Baik, ternyata para imam yang lain mereka telah menyambung hadis yang muallak ini atau atsar yang muallak ini. Beliau mengatakan wa wasalahul khamsah, telah disambung oleh 5 orang. Kalau di dalam Bulughul Maram disebutkan khamsah, maka maksudnya adalah ashabus sunan al arba'ah ditambah dengan al imamu Ahmad. Baik, ashabus sunan al-arba'ah Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, ditambah yang kelima adalah al-imamu Ahmad. Ternyata 4 muhaddits, 4 imam di dalam sunan mereka telah menyambung, ya, telah menyambung hadis ini. Seperti contohnya di sini Abu Dawud beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais an Abi Ishaq an Silah qala kunna inda Ammar. An-Nasa'i akhbarana Abdullah bin Sa'id al-Ashad dan seterusnya. Tirmidzi juga demikian. Ibnu Majah juga demikian. Namun kalau kita melihat al-Imamu Ahmad, ternyata beliau tidak menyambung atsar ini. Padahal di sini beliau mengatakan apa? Al-khamsah. Taib, di sini ada waham, ya, ada waham. Artinya Ibnu Hajar menyangka, kan, mungkin dari hafalan beliau, menyangka bahwasanya Al Imam Ahmad juga menyambung sanad yang muallak ini. Tapi kenyataannya beliau tidak, dan yang menyambung hanya 4. Dan tidak ada di antara kita yang sempurna. Oleh karena itu, sebagian ulama yang lain, ya, seperti Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar, beliau menyandarkan kepada Ashabus Sunan Al-Arba'ah saja, tidak menyebutkan Al-Imamu Ahmad. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Nah, setelahnya summa qala mu'allif rahimahullah ta'ala, yeah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru wa fa in gumma 'alaikum faqduru lahu muttafaqun 'alaih wa li muslim fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30 wa lil bukhari fakmilu al-'iddata 30. Baik. Beliau mengatakan Wa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan juga Umar, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat dia, maksudnya adalah hilal, hilal Ramadan. Ini dhamirnya di sini kembali kepada hilal. Dari mana kita tahu hilal? Dari siyak. Konteksnya demikian. Fasumu, maka hendaklah kalian berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan, di antara cara mengetahui masuk berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan cara apa? Melihat. Yaitu melihat hilal Ramadan. Kapan kita melihat hilal bulan Ramadan? Tanggal 29. Karena tanggal 30 tadi ada kemungkinan Ramadan, ada kemungkinan tidak. Tanggal 29. Itu kaum muslimin ya disunahkan, khususnya mereka yang punya penglihatan yang kuat, maka diharapkan mereka bisa keluar untuk bisa siapa tahu mereka melihat hilal bulan Ramadan. Taib, dari mana kita mengetahui itu tanggal 29? Kalau kita mengetahui tanggal 1 Syaban. Ya, enggak mungkin kita mengetahui tanggal 29 Syaban kecuali setelah mengetahui tanggal 1 Syaban. Berarti kalau mau masuk Syaban juga demikian. Ya, disunahkan kita untuk bisa melihat hilal bulan Syaban supaya kita mengetahui tanggal 1, dan dengan demikian kita bisa melihat ya hilal pada tanggal 29. Kalau kalian melihat, maka hendaklah kalian berpuasa. Berarti di antara salah satu cara mengetahui masuknya bulan Ramadan adalah melihat hilal bulan Ramadan. Taib. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengetahui masuknya bulan yang baru dengan hilal, bukan dengan hisab. Ya, dengan melihat, dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Dan ru'yah bisa melakukannya semua orang, sampai orang badui, ya, orang yang tidak terpelajar sekalipun dia bisa melakukannya, ya, dengan cara melihat. Adapun hisab, maka ini tidak melakukannya kecuali orang yang pintar saja. Tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, oleh karena itu yang disyariatkan adalah ru'yah, karena ini bisa dilakukan oleh semua orang, yang di gunung, yang di kota, yang di desa. Ya. Dan kesepakatan para ulama, ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya cara mengetahui masuknya bulan Ramadan diantaranya adalah dengan melihat ya hilal bulan Ramadan, dan bukan dengan cara hisab, bukan dengan cara hisab. Bahkan para ulama berbicara, kalau orang ya masuk bulan Ramadan dengan hisab itu sah atau tidak. Itu ada pembicaraan di kalangan para ulama, karena dia sudah mendatangkan perkara yang baru. Ya. Nah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat dia, yaitu hilal Syawal, fa'aftiru, maka hendaklah kalian berbuka. Ya, masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal, keluar bulan Ramadan juga dengan cara melihat hilal. Tanggal berapa melihat hilal Syawal? Tanggal 29 Ramadan. Ya, tanggal 29 Ramadan. Taib, kalau sudah melihat maka besok berbuka. Ya, tidak boleh berpuasa. Ucapan beliau fasumu menunjukkan wajibnya berpuasa apabila sudah dilihat hilal. Wajib hukumnya karena ini perintah. Dan ucapan beliau faftiru wajibnya berbuka, yaitu tidak boleh berpuasa apabila sudah dilihat ya hilal bulan Syawal. Karena beliau mengatakan faftiru wajib untuk berbuka. Kalau sampai berpuasa tanggal 1 Ramadan 1 Syawal, maka dia berbuat maksiat. Bahkan kalau dia mengqadha di hari tersebut, tidak sah puasanya. Kalau dia mengqadha puasanya pada tanggal 1 Syawal, tidak sah puasanya. Ya, ijma' para ulama bahwasanya berpuasa pada tanggal 1 Syawal dengan tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah termasuk yang diharamkan, bahkan tidak sah puasa di hari tersebut. Fa in ghumma alaikum faqduru lah. Kalau kalian ghumma alaikum, ghumma artinya adalah ditutupi. Ya, yaitu ditutupi oleh mendung. Karena seharusnya kita melihat hilal apabila cerah. Tapi kalau datang mendung, maka enggak mungkin kita bisa melihat hilal. Apakah diharuskan kita terbang kemudian apa? Berada di balik mendung? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita melihat dari bawah. Baik. Kalau misalnya tertutupi sehingga kita tidak mungkin bisa melihat hilal, faqduru lahu. Bagaimana petunjuk Nabi? Faqduru lahu. Para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan faqduru lahu di sini. Ada yang mengatakan faqduru lahu ablighu qadra Sya'ban. Sampaikan ya, sampaikan qadar yaitu jumlah dari bulan Sya'ban. Maksudnya disampaikan berarti disampaikan menjadi 30 hari. Faqduru lahu maksudnya ablighu qadrahu. Berapa qadarnya yang paling pol, yang paling puncak untuk Sya'ban? 30. Maka faqduru lahu yaitu sampaikan pada ujungnya. Berarti disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan faqduru lahu uqduru diambil dari kata ya, semisal dengan firman Allah, faman qudira alaihi rizquhu. Faman qudira alaihi rizquhu. Qudira di sini artinya disempitkan. Faman dhayyiqa alaihi rizquhu. Berarti faqduru lahu ada yang mengartikan sempitkan bulan Sya'ban. Kalau sempitkan bulan Sya'ban berarti jadikan 30 atau 29? 29. Nah, ulama yang mengatakan sempitkan bulan Sya'ban menjadi 29 berarti kalau hari ini mendung dan ini tanggal 30 misalnya. Hari ini mendung, ini tanggal 29. Ya. Dan hari ini mendung, maka menurut pendapat yang kedua besok berpuasa. Karena ini makna faqduru lahu artinya disempitkan menjadi 29. Kalau disempitkan berarti sudah 29, besok berarti berpuasa. Tapi mana yang lebih sahih? Hah? Iya. Yang lebih sahih adalah yang pertama. Taib, dari mana kita tahu? Pertama, kita melihat riwayat-riwayat yang lain. Riwayat yang setelahnya, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Apabila ditutupi kepada kalian, ughmiya yang ditutupi kepada kalian itu mendung, maka adalah kalian uqduru lahu 30. Berarti di sini disebutkan 30 hari. Sampaikan kepada 30 hari. Enggak mungkin diartikan dengan sempitkan menjadi 30 hari. Justru kalau 30 hari luas bukan sempit. Riwayat yang kedua, walil Bukhari fa akmilul iddata 30. Dalam riwayat Bukhari, maka sempurnakanlah iddah waktunya menjadi 30 hari. Berarti riwayat saling menafsirkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu yang sahih adalah pendapat yang mengatakan kalau mendung tidak bisa melihat, justru disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti berpuasanya lusa. Tanggal 1 adalah lusa. Ya, kalau ditutupi mendung. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Hanabilah atau sebagian Hanabilah mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi. Ada di antara mereka kalau mendung itu justru besok apa? Berpuasa. Karena mereka mengartikan faqdurullahu tadi adalah menyempitkan bulan Sya'ban. Di antara yang menguatkan, di antara yang menguatkan tadi hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama, hadis yang kedua. Kan tidak boleh kita berpuasa di hari Syak. Itu adalah hari yang meragukan. Kalau kita mendung berarti kan ragu-ragu besok. Ya, ragu-ragu apakah besok tanggal 1 atau tanggal 30. Kalau mendung besok ragu-ragu, dan kalau ragu-ragu enggak boleh apa? Berpuasa. Berarti pendapat yang lebih kuat mana? Ya, kita sempurnakan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Taib. Orang yang melihat hilal dengan apa istilahnya, yang alat untuk teropong itu apa? Teleskop. Ya. Itu termasuk melihat. Jadi boleh seseorang melihat hilal dengan alat tadi, teropong, ya, atau alat yang lain enggak masalah, dan itu termasuk ru'yah. Ya, itu termasuk ru'yah. Itu hanya sekedar memperjelas saja. Taib. Hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilala fa'akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Taib. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasu al-hilal. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan manusia mereka pada melihat hilal. Itu mereka berusaha keluar, ya, berusaha untuk melihat hilal. Dan ini menunjukkan sunnahnya pada tanggal 29 tadi kaum muslimin bersama-sama mereka melihat hilal. Siapa tahu ada di antara mereka yang melihat, jangan mencukupkan diri dengan satu atau dua orang, tapi yang ada kesempatan melaksanakan sunnah ini yaitu keluar untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya. Siapa ini? Abdullah ibnu Umar. Karena beliau melihat maka beliau segera mengabarkan. Ucapan beliau fa akhbartu menunjukkan bahwasanya kalau orang memang melihat segera dia kabarkan. Jangan dia malu atau diam. Ya, ini berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Kalau memang dia melihat, segera kabarkan. Masalah diterima atau tidak itu urusan nanti. Ya, kalau memang dia benar-benar melihat, ya, maka segera dia mengabarkan. Anni ra'aituhu, bahasanya aku melihatnya. Dan tidak perlu menunggu dia ada orang lain yang melihatnya. Sekedar dia melihat segera kabarkan, meskipun hanya satu orang. Fasoma, maka Nabi SAW berpuasa, yaitu berpuasa dengan sebab ru'yah yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Berarti di sini beliau menerima ru'yah tadi meskipun yang melihat hanya satu orang. Buktinya apa? Buktinya beliau sendiri berpuasa. Bukti yang kedua, beliau juga menyuruh manusia untuk berpuasa. Kalau satu orang tidak diterima, misalnya beliau tidak akan berpuasa dan tidak akan menyuruh manusia untuk berpuasa. Ya, makanya kita katakan hadis ini menunjukkan bahwasanya cukup satu orang, ya, seandainya ada satu orang yang melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka ini sudah cukup, ya, kita berpuasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Taib, dan satu orang di sini mencakup laki-laki maupun wanita. Dengan syarat dia adalah seorang muslim. Ya, dengan syarat dia adalah seorang muslim. Ada di antara ulama yang berpendapat harus dua orang. Berdasarkan sebuah hadis, tapi hadisnya ada pembicaraan, hadisnya dhaif. Ya, berdasarkan sebuah hadis, ada yang mengatakan harus dua orang, tapi hadisnya dhaif. Adapun yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih, ya cukup satu orang ketika memasuki bulan Ramadan. Baik. Apabila dia mengabarkan ternyata ditolak, ya, dia mengabarkan ternyata ditolak, nggak percaya, ya, pemerintah nggak percaya misalnya. Orang yang mengabarkan ini, padahal dia benar-benar melihat. Orang yang mengabarkan ini berpuasa atau tidak? Ya, sebagian besar ulama mengatakan berpuasa, karena keumuman hadis, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat, maka adalah kalian berpuasa. Dan dia melihat, karena dia melihat, maka dia sendiri harus berpuasa. Ya, ini sebagian besar ulama. Seandainya orang yang melihat tadi, satu orang tadi ditolak, maka dia sendiri berpuasa. Adapun yang lain, maka tidak berpuasa. Taib. Adapun untuk keluarnya bulan Ramadan, maka diharuskan minimal dua orang yang melihat. Masuk bulan Ramadan, satu orang cukup. Jadi kalau keluar dari bulan Ramadan, harus dua orang. Di antara hikmahnya, karena kita sedang dalam keadaan melakukan kewajiban, dan kita tidak keluar dari kewajiban ini, ya, kecuali dengan khabar yang benar-benar yakin, yaitu dari dua orang. Karena kita asalnya sekarang sedang melakukan apa? Kewajiban, sehingga kita tidak keluar dari kewajiban ini kecuali dengan khabar dari dua orang. Kalau hanya satu orang, tidak cukup. Ya, kalau hanya satu orang, tidak cukup. Taib, misalnya ada yang melihat. Ya, ada yang melihat. Pas tanggal 29 Ramadan, dia melihat hilal bulan Syawal. Ternyata ditolak. Ternyata ditolak. Puasa atau tidak? Hah? Puasa atau tidak? Tidak berpuasa. Ya, dia tidak berpuasa karena disyaratkan berapa? Dua. Sementara dia hanya satu orang. Kalau ada temannya, ya, maka berpuasa. Tapi karena dia sendiri, maka orang yang melihat tadi, meskipun dia melihat, dia tidak berpuasa karena disyaratkan harus dua. Tapi ini pendapat yang lebih kuat dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Baik, setelahnya. Wan Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lah, rawahu al-khamsah wa malan nasa'i wa tirmizi ila tarjih la tarjihi wa fihi wa sahahu marfu'an ibnu khuzaimah wa ibnu hibban walidda rukutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Beliau mengatakan wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah ummul mukminin, semoga Allah meridai beliau, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, barang siapa yang tidak berniat, ya, yubayyit as-siyam, yang tidak niat puasa, Ya, yubayyit ini dari kata bata, yabitu. Yubayyitu siyam maksudnya memendam niat di malam hari untuk berpuasa. Ya, memendam niat di malam hari untuk besok berpuasa. Qabl al-fajr, sebelum waktu subuh. Karena fajr ini adalah mulai waktu berpuasa. Dan ini dalil bahwasanya puasa itu dimulai dari fajr. Ya. Qabl al-fajr, sebelum waktu subuh. Dan sebelumnya yubayyit, malam. Berarti sebelum waktu subuh di waktu malam. Dan malam ini dimulai dari waktu maghrib. Maghrib, ya, sampai fajar shadiq ini dinamakan apa? Malam. Jadi dia tidak niat atau memendam niat di malam hari, ya, qabla al-fajr, sebelum waktu subuh. Tidak ada niat dalam hatinya dari habis maghrib sampai, ya, sebelum waktu subuh, tidak ada niat untuk berpuasa. Fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Dan ini dalam puasa wajib. Puasa wajib ini mencakup puasa Ramadan, termasuk diantaranya puasa qadha. Antum mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau ingin mengqadha harus ada niat di malam hari. Kapan malam hari? Dari maghrib sampai fajar. Nazar juga demikian. Antum ingin bernazar harus ada niat di malam hari. Kalau tidak ada, artinya niatnya baru pas azan subuh misalnya. Azan subuh baru niat, enggak sah. Ya. Azan subuh baru niat tidak sah. Karena beliau mengatakan fala siyama lahu. Baik, ini dalam puasa yang wajib. Rawahul Khamsah wa malan Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi. Hadis ini diriwayatkan oleh 5. Apa yang dimaksud dengan 5? Ashabus Sunan ditambah Imam Ahmad. Dan An-Nasa'i dan juga Tirmidzi bercondong atau condong menguatkan waqfihi. Jadi para ulama ahlul hadis berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang sahih adalah mauquf. Ini adalah ucapan Hafsah Ummul Mukminin. Dan ada yang mengatakan ini adalah marfu', ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka An-Nasa'i dan juga Tirmidzi lebih condong bahwasanya hadis ini adalah mauquf, ucapan dari Hafsah. Adapun Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban maka condong bahwasanya hadis ini adalah marfu'. Walid Daruqutni, dan Daruqutni ya di dalam riwayat beliau, la siyama liman lam yafridhu minal lain. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak mewajibkannya, tidak meniatkannya minal lail, dari malam hari. Jadi kalau malam hari tidak ada niat, maka tidak ada puasa, tidak sah puasanya. Baik. Niat bisa, yang dimaksud dengan niat itu adalah yang ada di dalam hati. Sekedar antum punya kehendak, ya, ada keinginan terpetik dalam hati, besok saya puasa, ini sudah dinamakan dengan niat, bukan yang dilafadzkan ya nawaitu shauma ghadin an ada'in. Ya, ini termasuk perkara yang diadakan di dalam agama. Sekedar kita punya niat dalam hati besok berpuasa, itu sudah dinamakan dengan niat. Dan orang yang melakukan sahur otomatis dia punya niat untuk berpuasa. Mungkin enggak orang bangun sahur dan tidak ada niat berpuasa? Enggak mungkin. Kalau dia bangun kemudian sahur, otomatis dia sudah niat untuk berpuasa. Ya, kalau dia sudah makan kenyang habis subuh dia mengatakan, "Aduh, lupa tadi saya enggak niat," misalnya. Ini enggak paham. Niat itu keinginan untuk berpuasa. Sekedar dia sahur itu sudah niat. Ya, berarti dia punya niat untuk berpuasa. Taib. Ini dalam puasa yang wajib, diharuskan untuk niat di malam hari. Para ulama berselisih pendapat. Ya. Apakah niat di sini harus setiap malam? Ya, karena kita di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari. apakah setiap malam di malam-malam bulan Ramadan harus niat ini atau cukup niat di awal bulan? Ya, ada yang mengatakan harus setiap malam. Ya, harus setiap malam. Dan ada yang mengatakan cukup di awal bulan. Ya, karena seorang yang muslim ketika memasuki bulan Ramadan, niat dia rata-rata adalah ingin berpuasa selama satu bulan. Maka cukup ya ketika memasuki bulan Ramadan, kebanyakan atau rata-rata atau semuanya ya niatnya adalah ingin berpuasa satu bulan penuh. Sudah tahu bahwasanya ya puasa di bulan Ramadannya adalah satu bulan penuh. Ya, jadi ada yang mencukupkan diri di awal bulan selama tidak diputus puasanya. Karena terkadang mungkin puasanya di tengah-tengah putus dengan sakit. Ya, kalau sakit atau dia putus karena dia safar, apa dalilnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Berarti terkadang terputus. Nah, kalau terputus maka harus niat lagi. Sakit misalnya selama 3 hari, hari keempat ingin berpuasa harus niat lagi. Safar 5 hari. Maka hari keenam ketika ingin berpuasa lagi harus ya niat lagi. Jadi ada yang mengatakan cukup di awal kecuali puasanya apa? Terputus. Dan pendapat yang lebih berhati-hati, pendapat yang pertama yaitu kita melakukan niat setiap hari dan seorang yang sahur maka ini sudah menjadi dalil bahwasanya dia memiliki niat. Hal ini atau perselisihan ini menjadi jelas perlu kita pahami ketika misalnya seseorang tidur. Ya, tidur sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia tidur. Bangunnya baru jam setelah fajar, setelah subuh. Taib. Ya, menurut pendapat yang pertama, sah tidak puasanya hari itu? Hah? Tidak sah, karena dia semalaman apa? Tidur, enggak sempat dia niat. Ya, enggak tahu kalau dia mimpi niat berpuasa. Ya, menurut pendapat yang pertama tidak sah, karena dia tidak niat. Tapi menurut pendapat yang kedua, sah atau tidak? Sah, karena cukup dengan niat yang pertama di awal bulan. Ya, cukup dengan niat yang pertama di awal bulan. Nah, setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala malif rahimullah wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin fa qala hal 'indakum shay'un qulna la qala fa inni idha sha'imun thumma atana yawman akhar fa qulna uhdiya lana haythun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman faakala rawahu muslim. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku pada suatu hari, yaitu masuk ke kamar beliau, ke rumah beliau. Faqala, beliau mengatakan hal 'indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu, yaitu makanan. Ada sesuatu enggak, ada makanan atau tidak? Ini menunjukkan ya bahwasanya keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian sederhananya sampai beliau tidak bisa memastikan di rumah beliau ada makanan atau tidak. Ya, dari luar dalam keadaan enggak tahu di rumah ini ada makanan atau tidak. Maka beliau bertanya, qulna, kami mengatakan la, yaitu yang menjawab bukan hanya Aisyah tapi istri-istri Nabi yang lain, mereka juga mengatakan tidak. Ya, tidak ada di antara mereka yang memiliki makanan. Ya, apakah Nabi marah-marah? Jawabannya tidak. Ya, qala fa inni idzan shaim, kalau demikian aku berpuasa. Ya, daripada marah, maka digunakan untuk beribadah justru. Kesempatan bagi beliau untuk beribadah. Ini namanya orang yang pandai ya mengatur niat, mengatur keadaan. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni idzan shaim, kalau demikian aku berpuasa. Baik, ini menunjukkan bahwasanya beliau, ucapan beliau inni idzan shaim, beliau niat puasa setelah mengetahui bahwa di rumah tidak ada makanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya untuk puasa sunnah, ya untuk puasa sunnah, maka tidak diharuskan memiliki niat dari malam hari. Seandainya niatnya baru datang setelah sholat subuh, jam 6, jam 7, bahkan ada yang mengatakan tidak terbatas, baik jam 6, jam 7, jam 9, duhur, setelah duhur. Ya, kalau baru niat ya saat itu, maka ini bisa. Tapi dengan syarat sebelumnya dia belum makan. Ya, dari subuh sampai zuhur belum makan. Ya, dari subuh sampai jam 1 misalnya belum makan. Jam 9 belum makan. Maka dari jam 9 dia niat berpuasa sunnah tidak masalah. Ya, dia niat untuk berpuasa sunnah tidak masalah. Taib. Fa inni idzan shaim, kalau demikian aku berpuasa. Summa atana yawman akhar, kemudian beliau datang kepada kami pada hari yang lain. Faqulna uhdiyalana haisun, beliau datang di hari yang lain dan sama bertanya juga, ya ada makanan atau tidak. Faqulna uhdiyalana haisun, kami diberikan hadiah hais. Hais ini adalah makanan, ya dicampur antara tepung dengan korma, dengan apa, zaitun. Dan ini kesayangan Nabi SAW, beliau suka dengan hais ini. Dan kita dulu kalau di Madinah juga demikian, ya kalau pas ya buka puasa ini menjadi makanan favorit mahasiswa ini. Ya, mereka senang sekali dengan hais ini. Itu biasanya dibagikan kalau di Masjid Nabawi di shof yang pertama. Makanya mereka rebutan di shof yang pertama untuk dapat hais. Enggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Yang jelas dulu shof yang pertama, shof yang kedua masih dapat. Nah, nanti yang tidak dapat biasanya dia mepet-mepet di shof yang keempat. Nanti temannya yang di depan ngambilin. Ya, dapat jatah juga gitu. Ini kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang masih ada. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan arinihi, perlihatkan kepadaku. Maksudnya mana hadiahnya? Dan ini menunjukkan bahwasanya ahlul bait boleh menerima hadiah. Kalau sedekah tidak boleh. Kalau hadiah ya diperbolehkan untuk menerima. Tapi kalau sedekah ya diharamkan bagi mereka untuk menerimanya. Ditunjukkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arinihi, tunjukkan kepadaku, berarti boleh dimakan hadiah tadi. Falaqad asbahtu shaiman, aku tadi padahal sudah masuk ya waktu subuh dalam keadaan berpuasa. Jadi asalnya pas Nabi masuk tadi sebenarnya beliau berpuasa. Jadi tadi ucapan ana tadi bahwasanya beliau bertanya ada makanan atau tidak, ini bukan ya. Jadi beliau masuk ke rumah di hari yang lain dan beliau dalam keadaan apa? Berpuasa. Kemudian dikabarkan kepada beliau ada hadiah apa? Hais. Dan ternyata beliau meminta untuk didatangkan hais tadi. Ya, fa'akala, kemudian beliau memakannya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bolehnya seseorang masuk pagi dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia membatalkan. Ya, boleh. Kalau ini puasa apa? Puasa sunnah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya as-sha'imu al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. In syaa'a shoma wa in syaa'a aftar. Kalau dia ingin maka dia berpuasa, kalau dia ingin maka dia berbuka. Karena dia pemimpin untuk dirinya sendiri, boleh dia melanjutkan berpuasa dan boleh dia berbuka. Ya, makanya menunjukkan bolehnya kita berbuka ketika melakukan puasa sunnah dan tidak kita berdosa karena berbuka ketika melakukan puasa sunnah, khususnya apabila memang di sana ada hajat. Contohnya kita merasa lemah, ada kegiatan, kita merasa lemah, kalau kita berpuasa hari ini silakan kita berbuka saja, kalau itu memang puasa sunnah. Atau misalnya ada tamu dan tamunya kita lihat senang kalau kita temani makan, maka kita berbuka. Atau kita diundang walimah dan teman kita senang apabila kita makan di rumahnya, karena orang yang mengundang kita dia senang melihat kita makan, ya, mengundang orang-orang yang dia senangi, yang dia cintai, makan di rumahnya. Kalau kita berpuasa maka dia akan bersedih misalnya, silakan kita berbuka, ya, kalau memang ada keperluan-keperluan yang demikian. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada perlunya, ya kita sempurnakan, ya, karena Allah SWT mengatakan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kalau memang tidak ada keperluan, terus ya kita lanjutkan puasa kita. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau puasa sunnah boleh seseorang memulai, ya, meskipun tidak ada niat dari malam, tapi disyaratkan tidak makan, tidak minum sebelum, ya, sebelumnya. Jadi setelah subuh sampai saat itu tidak makan, tidak minum. Baik, setelahnya. La summa tsumma qala al-mu'allif wa an Sahl ibn Sa'id radhiyallahu anhuma. Sahl ibn Sa'din. An Sahl ibn Sa'id radhiyallahu anhuma. Sa'id wala Sa'din? Sa'din. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Tafakun alaihi. Nah, wa an Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Muttafaqun alaihi. Dari Sahl ibn Sa'ad, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan tentang disunahkannya seseorang menyegerakan berbuka. Ya, makanya di tempat kita ada istilah ta'jilan, ya. Ini berasal dari kata ajjala yu'ajjilu, itu bersegera. Taib, selama manusia masih menyegerakan berbuka, maka mereka masih dalam kebaikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena ta'jilul fitr ini adalah sunnah Rasulullah. Jadi kok kita masih melihat orang menyegerakan berbuka, berarti mereka masih melaksanakan apa? Sunnah. Ya, di sana mereka menyegerakan berbuka, di sini menyegerakan berbuka, di sana menyegerakan berbuka. Berarti manusia masih dalam keadaan baik, karena mereka masih melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di mana-mana mereka mengakhirkan, ya, maghribnya jam 6, rata-rata mereka, ya, berbukanya jam 7. Berarti ini mengakhirkan berbuka. Berarti ini sudah, manusia sudah tidak dalam keadaan baik. Tapi selama mereka masih menyegerakan berbuka, maka ini mereka masih dalam kebaikan. Ya, orang-orang Syiah, mereka tidak berbuka kecuali setelah, ya, kurang lebih muncul bintang-bintang. Kalau hanya sekedar matahari tenggelam, mereka tidak berbuka. Jadi mereka mengakhirkan waktu berbuka, meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan tentang disunnahkannya menyegerakan berbuka. Jadi jangan seseorang menyangka bahwasanya kalau dia mengakhirkan berbuka menunjukkan dia lebih takwa, ya, atau mengatakan lebih banyak pahalanya, menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar ingin taqarrub kepada Allah, enggak. Ini justru tidak baik yang demikian. Yang baik justru menyegerakan berbuka. Baik, bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah ini? Di antaranya, usahakan sebelum berbuka kita sudah standby. Ya, sudah siap-siap, ada makanan di sampingnya yang menunggu sambil membaca Al-Quran, berdoa, ya, berkumpul dengan keluarga. Maka insya Allah dengan cara demikian dia bisa melaksanakan sunnah ini. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu. Ya, atau kalau dia di perjalanan dia sudah siapkan juga makanan atau minuman sehingga apabila mendengar adzan atau sudah datang waktu maghrib segera dia berbuka. Ya, tapi dalam melaksanakan sunnah ini jangan berlebihan sehingga ada sebagian berbuka sebelum tenggelam matahari. Ini berlebihan. Jadi segera apabila apa? Tenggelam langsung, itu maksudnya. Ya, kalau tergesa-gesa kemudian sebelum tenggelam matahari sudah berbuka ini batal puasanya. Ya. Baik. Hadis yang selanjutnya. Qala Malik. Wan Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kalian sahur. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah di sini untuk istihbab, yaitu menunjukkan sunnah saja. Dari mana kita tahu bahwasanya dia adalah untuk sunnah saja? Karena di sana ada hadis tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa wisal. Nanti akan datang hadisnya. Puasa wisal artinya adalah puasa menyambung, yaitu menyambung dua hari. Berpuasa kan di siang hari. Siang sama siang disambung dengan puasa di malam hari. Ini namanya puasa wisal. Kalau disambung itu malam dia berpuasa, berarti ada sahur atau tidak? Tidak ada sahur. Menunjukkan bahwasanya sahur bukan sebuah kewajiban, tetapi dia adalah sunnah. Dan Ibnul Mundhir menyebutkan bahwasanya adalah ijma' para ulama bahwasanya sahur hukumnya sunnah saja. Tasahharu, hendaklah kalian sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Dan ada yang membaca fa inna fis suhuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita baca sahur berarti makanan yang kita makan ketika sahur itu berkah. Berarti makanannya, karena sahur artinya adalah ma yutasahharu bihi, sesuatu yang digunakan untuk sahur. Ya, makanan, ya, nasinya, rotinya, susunya itu berbarakah. Tapi kalau kita baca suhur, berarti amalan kita, pekerjaan kita, bangun sebelum subuh, makan, itu adalah pekerjaan yang berbarokah, penuh kebaikan. Dan dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Dan kalau kita artikan atau kita baca suhur, amalan kita adalah berbarokah ketika melakukan sahur, karena memang banyak kebaikan. Pertama, orang yang sahur, melakukan sahur, dia lebih kuat daripada orang yang tidak sahur. Dan ini keberkahan. Ya, sehingga meskipun dia ke sawah, meskipun dia ke kantor, ke sekolah, dia kuat melakukan amalan kalau dia sahur. Kemudian yang kedua, ketika dia bangun, maka dia mendapatkan sepertiga malam yang terakhir. Dia mau beristighfar, dia mau berdoa kepada Allah, itu adalah doa yang mustajab. Yang ketiga, dia akan bisa sholat subuh secara berjamaah pada waktunya. Ya, apalagi kalau dia mengakhirkan sahur sampai akhir, maka diharapkan dia bisa melakukan sholat subuh pada waktunya. Ini bentuk-bentuk keberkahan waktu ya suhur, yaitu melakukan sahur. Nah, makanya kita disunahkan untuk sahur, dan inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Karena orang-orang Ahlul Kitab mereka tidak sahur, dan kita diperintahkan untuk menyelisihi ya perilaku mereka. Nah, dan seseorang dinamakan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Seandainya dia bangun kemudian meminum air atau sesuap nasi, maka dia dinamakan sahur, dan sudah melaksanakan hadis ini. Baik, hadis yang selanjutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu al-Khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya. Dari Salman, an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Dari Salman bin Amir ad-Dabbi, semoga Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Ini menunjukkan sunnahnya yang berbuka dengan kurma. Ya, bukan dengan lemper atau nasi. Ya. Tapi dengan apa? Dengan kurma. Umum ini baik orang Arab maupun selain orang Arab. Fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan kurma, falyuftir ala ma, maka hendaklah dia berbuka di atas air. Kalau tidak ada kurma karena memang enggak punya atau pas enggak ada, maka hendaklah dia berbuka dengan air, itu yang afdal. Fa innahu tahur, karena air tersebut adalah membersihkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah, itu ashabu sunan al-arba'ah, dan Imam Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Ibnu Khuzaimah ini gurunya Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban gurunya Al-Hakim. Baik. Dan di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka di atas rutab. Rutab ini adalah kurma yang masih muda. Ya, dia setengah matang, hampir menjadi kurma. Ya, hampir menjadi kurma dan dia segar. Ya. Maka sunnahnya adalah dengan rutab ini. Qabla ayu sholli, sebelum dia sholat. Menunjukkan bahwasanya sebelum maghrib seseorang makan sederhana saja. Ya, karena di sini disebutkan qabla ayu sholli, sebelum dia sholat makan rutab saja. Kenapa? Ya, pertama kalau dia terlalu kenyang semuanya dimakan, ya, nasi dimakan, terus apa lagi? Kolak dimakan. Semuanya dimakan, maka pertama dia akan terlambat sholatnya. Ya, kemudian yang kedua dia kekenyangan. Kemudian yang ketiga ini terlalu tergesa-gesa, kaget ininya, apanya? Lambungnya, kaget. Semuanya langsung diserang. Ya. Tapi kalau dia dengan kurma, dengan rutab terlebih dahulu, maka ini lebih arham. Ya, lebih kita lebih menyayangi lambung kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau tidak ada rutabat, tidak ada rutab, maka dengan tamar. Fa illam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Kalau misalnya tidak ada tamar, maka beliau menghirup air atau meminum beberapa teguk air. Jadi urutannya berdasarkan hadis yang baru dibaca, rutab kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada air. Kalau hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, kalau tidak ada tamar ya air. Dan ini hikmahnya, para ulama menjelaskan kenapa kita memulai dengan rutab, karena orang ketika berpuasa maka dia akan kehilangan banyak tenaga. Ya, dan rutab serta tamar ini banyak mengandung tenaga tadi. Dan kehebatan dia, ya, itu mudah dicerna oleh lambung. Sehingga ketika dia makan rutab atau tamar ini, segera kekuatan itu kembali pulih. Ya, padahal dia cuma satu biji atau dua biji, tapi karena dia mudah dicerna oleh pencernaan kita sehingga dia mudah memulihkan apa? Tenaga. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama, sehingga afdalnya adalah dengan ya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Naam. Taib, setelahnya. Taib, ana baca ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal. Yang dimaksud dengan wisal adalah tadi, yaitu menyambung dua hari puasa dengan berpuasa di malam hari. Jadi satu hari disambung dengan puasa di malam hari, kemudian disambung dengan puasa lagi di hari berikutnya. Nabi melarang. Baik. Para ulama berselisih pendapat tentang naha di sini. Apakah maksudnya adalah diharamkan, ya, atau dimakruhkan saja? Ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan diharamkan, ada yang mengatakan dimakruhkan. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang dari kalangan kaum muslimin, fa innaka ya Rasulullah tuwasil, sesungguhnya engkau ya Rasulullah melakukan wisal. Baik, berarti para sahabat ada di antara mereka yang melakukan wisal karena apa? Melihat Rasulullah melakukan wisal. Ya, Nabi melakukan wisal, maka mereka melakukan wisal. Tapi kok Nabi melarang? Ya, asalnya kan seorang muslim mengikuti nabinya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, engkau kan melakukan wisal. Ternyata beliau mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang sama dengan aku? Ya, menunjukkan bahwasanya ada yang mengatakan ini adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sesungguhnya aku bermalam di malam hari, ya, dalam keadaan Allah memberikan makan kepadaku dan juga memberi minum. Ya, Allah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan memberi makan dan memberi minum di sini. Ya, dan pendapat yang kuat bahwasanya makan dan minuman di sini adalah maknawi, yaitu makan dan minuman hati. Kok bisa demikian? Beliau adalah orang yang sangat banyak berzikir kepada Allah dan beliau merasakan lezatnya ibadah dan sangat-sangat merasakan lezatnya ibadah, sehingga ketika beliau tidak makan, tidak minum, tidak terasa bagi beliau. Ya, berpuasa di malam hari dan merasa ini adalah ibadah kepada Allah, nikmatnya menahan makan, menahan minum karena Allah SWT. Inilah dimaksud dengan memberi makan dan memberi minum, yaitu makan dan minuman maknawi. Ya, diberikan kekuatan secara makna sehingga dia bisa melakukan puasa di malam hari, yaitu melakukan wisal. Ya, selama itu dia tidak makan, tidak minum. Kalau yang dimaksud adalah makanan yang hakiki, maka tidak dinamakan dengan puasa. Ya, kalau yang dimaksud di sini adalah makanan beneran, Allah yang ngasih makan, ya, kemudian makan beneran dan minuman beneran, berarti ini bukan puasa. Oleh karena itu yang benar makanan di sini adalah makanan yang maknawi, bukan yang hakiki. Falamma abau ayyantahu anil wisal, tapi ternyata mereka tidak mau berhenti dari wisal. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat. Wa salabihim yauman, maka Nabi SAW, ya, karena mereka tidak mau berhenti, beliau pun, ya, sengaja melanjutkan puasanya. Ya, jadi beliau, ya, sehari puasa, malam juga puasa, sehari puasa lagi, malamnya beliau berpuasa lagi. Kenapa beliau melakukannya? Summa yauman, kemudian ditambah lagi satu hari lagi. Summa ra'aul hilal, akhirnya mereka melihat hilal. Jadi sengaja Nabi memperpanjang puasa tadi, ditambah satu hari, ditambah satu hari. Faqala lau ta'akharal hilal lazidtukum. Ya, wahai manusia, seandainya hilal ini, ya, masih ada, karena saat itu sudah melihat hilal bulan apa? Bulan Syawal. Karena beliau melakukan wisal tadi di akhir Ramadan. Ya, di akhir Ramadan. Karena semakin mau selesai bulan Ramadan, semakin semangat untuk beribadah. Beliau tambah itu wisalnya. Tambah satu hari, tambah satu hari. Kal munakkililahum. Beliau ingin memberikan mereka pelajaran. Kan tadi sudah dilarang. Sudah dilarang untuk wisal. Dan aku tidak seperti kalian. Kok masih mereka yang ikut-ikutan? Ya, akhirnya beliau tambah satu hari. Maksudnya ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwasanya mereka itu tidak seperti Nabi. Nabi beberapa hari bisa. Ya Allah yang memberikan makan dan minum kepada beliau dengan makanan dan minuman maknawi tadi. Hina abau ayyantahu, ketika mereka tidak mau untuk berhenti dari wisal. Dari sinilah para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya melakukan wisal ini adalah diharamkan, karena tadi disebutkan kal munakkili, beliau ingin memberikan pelajaran. Ya, dan ada yang mengatakan boleh tetapi makruh. Buktinya apa? Buktinya Nabi pas melihat mereka wisal tidak dilarang. Tapi caranya adalah dengan iya, memberikan pelajaran kepada mereka, beliau menambah apa? Harinya. Kalau itu larangan, diharamkan, tentunya sudah dilarang dari awal oleh beliau. Tapi ternyata beliau enggak demikian caranya. Makanya ada yang mengatakan makruh. Dan ada yang mengatakan diperinci. Ya, hanya diperbolehkan sampai waktu sahur saja. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuwasilu fa ayyukum arada ay yuwasil fal yuwasil ila as-sahar. Jadi yang diperbolehkan ya berpuasa sehari kemudian semalam, tapi kalau sampai sahur ya harus berbuka. Ya sampai sahur harus berbuka. Fal yuwasil ila as-sahar. Kalau lebih dari itu maka tidak diperbolehkan. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Taib, dan di antara hikmahnya kenapa tidak diperbolehkan? Ya seperti ya tadi disebutkan bahwasanya kita tidak seperti Rasulullah dan kita adalah orang yang lemah. Kemudian dikhawatirkan kalau kita berlebihan seperti itu, ya akan memudharati diri kita atau akan menjadikan kita akhirnya tidak mau beribadah lagi. Ya, banyak orang yang berlebihan di dalam agama akhirnya justru menjadikan dia tidak mau beribadah. Kok susah seperti ini ibadah? Akhirnya setan membisiki dan dia akhirnya tidak mau beribadah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Setelahnya wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyi ta'amihi wa syarabihi. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Dan dari beliau, yaitu dari siapa? Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, ya tidak meninggalkan bohong, pas puasa masih bohong. Dan dia tidak meninggalkan mengamalkan dengannya, itu mengamalkan bohong di sini ya mencakup seluruh dosa. Ya, seluruh dosa ini masuk dalam kalimat al-amala bihi, yaitu masih melakukan dosa. Ya, berpuasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tapi dia tidak meninggalkan perkara yang diharamkan. Wal jahla, dan dia tidak meninggalkan kebodohan. Ya, yang dimaksud dengan kebodohan adalah ucapan yang melenceng atau amalan yang melenceng, ucapan yang tidak lurus dan ya perilaku yang tidak lurus. Artinya yang sia-sia. Ya. Dia masih banyak melakukan perkara yang sia-sia. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah SWT tidak butuh dia meninggalkan ya makanannya dan juga minumannya. Karena maksud dari ya meninggalkan makanan dan minuman supaya kita menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, supaya kita membiasakan kita untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan. Kok dia masih melakukan perkara yang diharamkan, maka ini berarti dia tidak paham tentang maksud disyariatkannya ibadah berpuasa ini. Ya kalau dia paham, harusnya dia tinggalkan yang mubah ya, dan itu dilarang ketika dalam keadaan berpuasa, seperti makan dan juga minum datang istri. Kalau yang mubah saja dia tinggalkan, harusnya yang diharamkan juga ditinggalkan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Abu Dawud, dan lafadznya kata beliau adalah lafadz Abu Dawud, dan ini adalah waham. Ya, kalau kita melihat ke buku maka ini adalah lafadz yang ada di dalam Sahih Bukhari, tapi di tempat yang lain. Ya, karena Imam Bukhari terkadang menyebutkan hadis di beberapa tempat, bukan hanya di satu tempat, Maka ini lafaz Abu Dawud bukan demikian, tapi ini adalah lafaz Al-Imam Bukhari di tempat yang lain. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.